Adakah kau tahu apa yang ku rasa? Tersiksa, ku tak dapat memilikimu. Tapi tetap akan ku jaga hatiku sampai saatnya cintamu kan berpaling pada diriku. Ku pastikan takkan ada yang mampu mencintaimu seperti diriku. Walau nafas harus terpisah dari ragaku, ku tak akan berhenti, ku tak akan menyerah untuk mencintaimu. Seringku melihat galau di matamu, berada di antara aku dan dia. Tapi tetap akan ku jaga hatiku sampai saatnya cintamu kan berpaling pada diriku. Ku pastikan takkan ada yang mampu mencintaimu seperti diriku. Walau nafas harus terpisah dari akan berhenti, ku tak akan menyerah untuk mencintaimu. Ku hadapi kenyataan, oh, kau bersama dengan dirinya. Namun cintaku padamu takkan terkubur oleh waktu. Selamanya untuk mencintaimu. Untuk mencintaimu.